PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Weden Sawah, dikirimkan oleh Wahyu Aji, Tanjung Kulon, Kedung Tuban, Belora, Jawa Tengah. Iki pengalaman bapakku sing ape tak critake karo pendengar Jimat kabeh. Sebut wae jeneng Koyanto. Nalika iku mangsa ketiga. Kaya adat sabene yen mangsa ketiga lan jatah jomok nandur jagung, kudu ubet lan temenan yen jagunge kepingin bisa diunduh kanthi asil kang apik. Ing desaku lagi rame-ramene wong tani padha nandur jagung. Amarga mangsa ketiga, yen banyoni jagung dere wangi nyambung kali terus disedot nganggo mesin etek. Sore iku, aku karo anakku Aji lagi lungguh ana ing lincak ngarep omah karo gegojekan ngomongake masalah lelembut. Pak, nek pengen ngerti bangsa lelembut iku kudu nganggo ritual apa wae ya? Anak jari wong-wong tua mbiyen ya kepingin weruh rupane lelembut kudu metik godhong wringin putih utawa wringin kurung. Wringin kurung niku wringin sing piye to, Pak? Wringin kurung kuwi ya wringin sing dipager mubeng kuwi lho. Banjur kuwi njupuk godhong telung lembar, njur digegem rapet, digawa menyang panggonan sing sepi, umpamane kebunan utawa tengah sawah ngono lho. Sakwise mlaku pitung jangkah enggal-enggal nyawang buri kanthi cara mbungkrung, lah kanthi panyawang kualik liwat slo-slaning selakangan bakal katon jenggeleki rembut sing mbok karepake ji. Oh, ngono iku tenan po ora sih, Pak? Emboh, aku dhewe ya ora roh wong mung iki jare wong tuwa-tuwa mbiyen. Lah terus apa neh Pak sing kanggo lantaran nek pingin weruh bangsa lelembut? Ana sing percaya jarine godhong suruh ketemu rose bisa dinggo lantaran ketemu cara lelembut. Lah terus carane nggunakake piye meneh kuwi? Carane godhong suruh temu rose cacah 5 lembar sing lambangke kiblat papat 5 pancer kuwi njur digawa menyang papan sing sepi kanthi bakar kemenyan godhong suruh kasebut diadep karo lungguh sila ngeningake pikir. Ing pikiran kosong prejingane bangsa alus bakal njedul mbaga siji. Jare godhong suruh temu rose disenengi dening wewe gombel, sundel bolong, kuntilanak lan memedi wadon liyane. Wah, jan medeni wong tenan ya, Pak. Iya, Ci. Nek kanggo kowe alo ora usah nglakoni ngono-ngono iku, nek ora tatak malah dadi gawe engko. Obrolanku kandhek sedelok mergo ana tamu teko, sebut bayi jenenge Suntoro. Ana keperluan apa, Kang? Pitakonku marang Kang Suntoro mangkono. Kiloji, Pak Yaji, aku arep njaluk rewang. Ngopengi mbok tolong patekno mesin etekku sing ana njero kidul kalen kono ya. Soale aku enek keperluanku bengi. Omongi lek Suntoro mangkono karo ngelungake duit 30.000 minangka opah mateni mesin mau. Ya Kang, lah kira-kira sumure dipateni jam pira Kang? Ngolak ya sedeng koncoran kabeh sawahe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ora kroso suara adzan maghrib keprungu ngalu-ngalu saka speaker masjid. Maknyat aku langsung mlebu omah. Wis ji ayo mlebu omah, soale wis surup gapek ing jaba ngene iki wae sandi ala. Ya, Pak. Singkating cerita, ora krasa jam wis nuduhke jam 09.00 bengi, aku wis nyiapake ubo rampen sing arep tak gawa. Ana sentolop utawa senter, pentungan, arit lan sangu kopi kentel uga kletikan sing digawe bojoku sore mau, ya iku kripik telo bedol mburi omah. Ya mung kanggo cegah lek ben orang langut. Ora lali, radio transistor tak kalungake ana guluku. Pamit karo bojoku sing lagi ndelok TV ya mung disauri sak kepenake dhewe. Bismillah aku metu saka omah pas jam 10 bengi. Amarga Pak Dukuh nabuh bendhe kaping 10 keprungu kanthi cetha. Ora nolah-noleh aku kenceng numpak sepeda tumuju kalen sing ana tengah sawah. Senajan lagi jam 10 rasane desa wis mampring. Wis ora ana pawongan sing ketok ana lurung. Aku numpak sepeda alon-alon kairingan sumiliring angin wengi. Mbuh ana rasa sing rada kekes, beda karo kaya adat sabene. Apa mergo ing wetan wis katon bulane ndadari, apa mung rumangsaku wae? Aku mbacutake laku tumuju kalen sing ana tengah sawah. Nanging mbuh ana apa? Gitokku mengkorok bareng nyabrang bro kalen. Kalen iku sebutan kanggo kali cilik sing manggon ana ing sawah. Ora tak gagas kabeh rasa kuwi mau. Ora let suwe aku wis tekan ana ing sumur, sepedaku tak slendhekke ana kono. Banjur aku budal ngidul tumuju mesin etek Suntoro sing manggon ana ing jero kali kono. Pas aku mlaku kira-kira rada saka sumur, aku dikagetake swara manuk gagak sing mibrana ing sak dhuwurku. Lakuku tak cepet-cepetake mergo gitokku krasa merinding. Ora let suwe aku wis teko pinggiran kalen. Ora kakian bibu aku langsung jegur nyabrang parak ngidul. Gitokku dadi merinding gara-gara aku keprungu swara manuk doro dasih sing nyuwara ana sak nduring wit gempol. Swasana wengi kuwi jan medeni wong. Ora ana penerangan siji-siji ya peteng dedet gung liwang-liwung. Mung lampu senterku sing clorat-clorot ngiwasi ngiwolan nengen. Goro-goro swara manuk doro dasih mau. Pikiranku dadi nglambrang. Warna-warna mikirke barang-barang sing ora genah. Jare wong tuwa mbiyen ing ngisor wit gempol kono ana memet sing jenenge Mbek Lolek. Utawa lelembut sing wujudke awake wedhus sirahe menungsa. Aku agi-agi tumujuing sak kiduling kali. Jebule sawah sing dibanyoni urung cukup. Kapeksa aku leren ana ing gubuk sing manggoning sak loring kalen. Buntelan saka omah tak buka kopi kental dak seruput. Rasane lega. Telo kletikan kanggo bah-obah cangkem. Yo biasane yen karo Mbah Lamidin bisa ana sing dijak guneman. Amerga dhewean aku nyetel radio ngrungokake lagu favoritku, lagune Campur Sari Istana. Istana campur Soyo wengi sang soyo adem, ademe ora kaya biasane. Rodok kekesrok dono suara magis, mbuh ora kaya biasane. Aku liar-liar ngrungokke radio mau tak rasa-rasake gubuk sing tak panggone kok obah-obah dewi. Gremeng kuing jeru batin. Aku langsung menyat soko gubukan lan ngiwasi ngiwa lanengen, tapi ora ana apa-apa, mung keprungu swara jangkrik sing gawe rungon-rungon ing kupingku. Bareng tak wasi mendhuwur ladalah kagetku setengah mati. Mergono wujutan sing gegirisi banget. Ana wong angkruk-angkruk sak nduring payon gubuk sing tak panggoni mau. Aku ndredeg ra karu-karuan. Awakku ogel kabeh saknalika. Aku mundur, mundur sikilku kesrimpet sarung sing tak gawa makruk. Aku ambruk lungguh tenger-tenger ora iso apa-apa. Aku banjur kelingan kondone Mbah Lamidin. Mbok menawa kepethuk bangsa lembut banjur jupuk gedibal sikil sisih kiwa banjur diantemake marang wewujutan mau. Wewujutan mau maklap ilang saknalika. Ayem rasane atiku. Atiku mergo wewujutan sing gegirisi mau wis ilang. Aku banjur ndelok jam ing HP. Jam ing HP wis nguduhke jam 1 punjul seprapat. Aku langsung mlaku parak ngidul arep mateni mesin sing ana sak jeroning kalen. Baning pinggir kalen mesin banjur tak pateni. Suara sing maune mbrenggang-ganggang dadi sepi mampring. Aku banjur isoh ning kali kono. Terus arep munggah. Aku dikagetake suara greng-greng kaya suara macan. Woo! sing asale swara mau persis ana ing sak ngisore wit gempol. Ulu gitokku dadi mengkorok jerbobok. Spontan aku mlayu sak banter-bantere tumuju ing sumur mau. Satekani sumur mau aku njur leren noto ambekan. Aku ngrogohi sak jupuk rokok arep tak gawe udut. Duh, duitku 30.000 mau nang endi ya? Kok gawe nek ana ing sak? Lah rumangsaku mau ya tak awurke karo rokokku. Apa duitku kecering? Aku mikir karo delek-delek. Jam tak delok wis nuduhke jam 2 bengi. Kapeksa aku goleki duitku sing ilang mau. Banjur aku mlaku ngidul aneh alon-alon. Srilang srileng clorat-clorot dalan sing tak liwati mau. Sangsaya suwe lakuku sangsaya adoh. Ora krasa aku wis cedhak karo gubuk sing tak panggoni mau. Batinku prindang-prinding. Lampu baterai sing wis rapati padhang mau tak sorotake mendhuwur mengisor ngiwulan nengen. Nanging ora ana kedadian apa-apa. Aku menek mendhuwur ana ing gubuk tapi duitku ya tetep gak ana. Aku medhun goleki ana sak isore gubuk ya tetep gak ana. Kapeksa aku ngidul meneh goleki duitku sing ilang mau. Lagi mlaku pitung jangkah aku dikagetake swara subaung saka kekaduan. Saya nambahi sumliring angin ngridit sing marai ngadekake ulu jitok. Bentoh abote sikilku tetep tak jumangkahake tumuju ana ing kalen mau. Sakwise ana sak pinggiring kalen, lampu baterai tak sorotke parak mengisor. Jebule dhuwitku kumlemprak ana ing sanding selang banyu. Aku banjur medhun ape njupuk dhuwit kuwi. Sak ngisore sambongan sing pernah sak ngisore wit gempol, ana swara kecopakan. Bareng tak sorot ana wewujutan ireng tapi blegering kaya wedhus. Aku gagenan anjlok njupuk duit sing gemletak ana ing sanding sore. Wewujutan mau lakok dadak nyuwara kaya wedhus. Bareng tak duluwi. Jebule wujudan mau sirai menungso karo meringis gumuyu. Meripate mencorong abang untune ringih-ringih metu siungi. Awakku sak nalika dadi adem panas ra karu-karuan. Wel-welan. Aku ape mlayu ra iso, wowoen ora iso bahatku. Spontan lambiku ndrememel maca japa pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulusung sang raja imam payungku Allah. Kudungku Jibril Mikael Israfil Israil. Tekenku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah wahad kun fayakun masyaallah qadiran abadan abada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulhu dergo agung cipta rasa kersa ing dalem kendaline peti satoru moro satoru mati jalmo moro jalmo mati jin moro jin mati setan moro setan mati buta moro buta mati antu moro antu mati iblis moro iblis mati dajal moro dajal mati sejala padha mati kabeh saking pitulungane Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saknalika wujudan mau ilang, aku langsung mlayu bali ana ing sumur pewijilan langsung nyandak sepeda. Sepeda tak pansal nganti banter-banteran tekan omah lawang durung bukaan. Bujuku durung tangi apa meneh anak-anakku. Krungu aku bali ngos-ngosan bujuku mak jenggirat tangi saka dipan banjur mitrang marang aku. Cetha tak critani bojo karo anakku malah padha ngguyu cekakaan sajak ora percaya. Aku isih gemeteran ngerti lelakon ndek bengiku. aku banjur budal jumranal ana ing jeding ngarep adus. Bojoku tak kon gawe ake kopi ben atiku lerem. Semene cerita saka aku Wahyu Aji Tanjung Kulon Kedung Tuban. Salam kanggo dulurku wedok sing ayu dewi Dianur Hasanah bersama tim Jimat. Jimat hanya di istana, yang lain itu palsu.